Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فإخواني في الدين Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Setelah sekian hari para tulab kita telah menikmati adanya ijazah, yakni libur dalam pertengahan semester atau satu semester yang pertama, maka barakallahu fikum, suatu kenikmatan bisa dikembalikan kepada majalisul ilm, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan seorang yang mau belajar ilmu agama ini merupakan tanda kebaikan baginya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di malam hari ini setelah kita membacakan biografi beliau, Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah, maka kita musyri'an bersegera masuk pada kitab yang beliau tulis. Di antara karya-karya beliau yang mutadawal diambil dan dipelajari di kalangan tulabul ilm, di mana kitab Minhajis Salikin ini, kitab yang muhimmun wa nafi'un jiddan, sangat urgen dan bermanfaat sekali, yahtajuhul mubtadi'in, yang mana mubtadi'un, para pemula sangat butuh dengan kitab semacam ini. Wala yastaghni anhu al-muntahi, dan tidak merasa cukup darinya orang-orang yang telah mencapai ilmu walaupun pada puncak daripada belajar fik. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam kitab ini menunjukkan faqihnya beliau di dalam membawakan pelajaran fik. Dikala masail yang susah dan banyak khilaf di sana, beliau mendatangkan perkara yang dimudahkan, perkara yang diringankan, hanya sekedar membawa talkhisat, ringkasan-ringkasannya, dan mengambil pendapat yang paling kuat. Maka demikianlah metode belajar, yaitu hendaknya seorang mempelajari ilmu dari yang mudah, kemudian meningkat pada perluasan, kemungkinan meningkat pada barakallahu fikum pembahasan-pembahasan yang lebih meluas lagi. Dan demikian pula maslak tariqatu da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengutus para sahabatnya, delegasi-delegasi da'i, beliau mengatakan yassira wa la tu'assira, ringankanlah, janganlah kalian beratkan umat ini. Maka kita memulai masuk pada mukaddimah yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Yani kitab apa namanya? Indaqi Imran. Kitabnya apa namanya? Minhajus Salikin. Minhajus Salikin apa? Baru separuh. Indak ya Hamdani, apa nama kitab yang kita pelajari? Minhajus salikin. Apa minhajus salikin? Minhajus salikin. Karena nama kitab boleh sama, namun kadangkala berbeda. Ada sekarang, di sana ada sebagian lulusan Mesir mengajarkan kitab-kitab baca Al-Quran. Kalau dulu ada dari Jogja namanya Iqra. Muncul berikutnya Qiraati. Qiraati lagi yang ditulis oleh Abu Hazin. Nah, datang kemudian dari ikhwah kita para qariin, nah, menulis menyusun kitab Al-Qiraah, dan Ustaz Fauzi menulis kitab Al-Aisar. Maka ternyata ada di sana lulusan Mesir mengajarkan Fathul Majid. Loh, Fathul Majid kan kitab tauhid. Nah, harus tahu Fathul Majid apa. Sebagaimana sekarang Minhajus Salikin apa? Naam, indak ya Habib. Hah? Apa Habib? Hah? Minhajus Salikin wa tawdihu al-fiqh fiddin. Barakallahu fikum. Bersabar ikhwanana fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyaknya laron ya malam ini. Kalau sepakat dimatikan lampunya. Hah? Sepakat enggak? Sepakat? Namun harus tanggung jawab, besok ditanya bisa. Nah, iya. Seperti dahulu diceritakan di sana ada alimah Muhammad Amin Asy-Syinqiti. Siapa? Muhammad Amin Asy-Syinqiti. Naam, dari wilayah Syinqit, tanah Afrika. Di sana orang-orang belajar dan kuat hafalannya. Kenapa? Karena dikisahkan di sana kalau belajar itu di malam hari, tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada apa. Siang harinya mereka yastaghilun, bekerja seterusnya, malam harinya belajar. Nah, kira-kira bisa nyatat enggak? Namun ternyata lahir darinya para imam. Naam. Orang-orang yang belajar hadis, hafal hadis. Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah memiliki kitab Adwa'ul Bayan, yakni tafsir Al-Quran mengkaitkan ayat dengan ayat, dengan hadis-hadis yang sahih dan asar para sahabah, dan menjadi marja'. Demikian pula beliau memiliki kitab Al-Muzakkirah, menjadi kitab lanjutan, bahkan menjadi silsilah tinggi dalam pembahasan ilmu usul fiqh. Beliau memiliki kitab-kitab yang lainnya. Lainnya, padahal cara belajarnya di malam hari. Setuju, dikelapkan? Insya Allah enggak terganggu. Nah, kalau tidak setuju, bersabar. Nah, bukan antum yang menderita, kita juga merasakan. Nah, sama-sama barakallahu fik. Tayyib. Artinya, ya latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi. Ini belum seberapa. Nah, barakallahu fikum. Ini belum seberapa. Nah, tayyib barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di malam hari ini kita masuk pada kitab Minhajis Salikin. Fit wa tawdih fi al-fiqh fi din. Minhaj, jalan, literatur, metode. Yani jalan sudah. Minhaj as-salikin, orang yang menempuh, yang berjalan, meniti suatu jalan. Naam. Berarti bagaimana sistematika, bagaimana metode, bagaimana jalan dan literatur orang yang akan menempuh jalan, wa tawdih dan penjelasan al-fiqh fiddin, tentang fikih dalam agama. Naam. Beliau memberikan nama ini dengan harapan al-ismu lil musamma, yang namanya nama menunjukkan apa yang dinamai, sehingga bisa menjadi pembimbingan, pedoman, dan juga pegangan bagi mereka orang-orang yang ingin memperdalam tentang ilmu fiqh. Literaturnya begini, jalannya begini. Ini barakallahu fikum. Diberikan judul beliau Minhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh Fiddin. Minhajus Salikin, jalannya orang yang menempuh perjalanan dan penjelasan mengenai fikih di dalam agama. Di mana beliau menerangkan dalam mukaddimah beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallifu rahimahullah memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena beberapa fawaid. Yang pertama adalah iktidaan bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adatil musannifin. Beliau meniru kitab Allah, sunnah Rasulnya, serta kebiasaan orang-orang yang menyusun kitab. Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab Allah, di mana setiap kita membaca Al-Quran dalam awal surat, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan meniru sunnah Rasulullah, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo konsentrasi, latihan konsentrasi, nah, sehingga akhirnya antum mendapatkan ilmu. Nah, hingga akhirnya antum mendapatkan ilmu. Para pendahulu kita belajar dengan berbagai kesusahan. Nah, ada di antara a'immah yang mereka belajar harus sabar menerima ludahan gurunya karena gurunya a'mash, buta, tidak melihat. Dia meludah ternyata kena pada talibnya. Bersabar. Nah, demikian pula sebagian keadaan ya, adalah Abu Hurairah bersabar belajar kepada Rasulullah dalam keadaan sudah sangat lapar. Nah, bisa antum bayangkan kalau sudah kelaparan kira-kira bisa konsentrasi atau tidak. Nah, ini barakallahu fikum, beliau bersabar. Nah, demikian pula dahulu sebagian para ikhwah ketika Dammaj diserang Husi, orang-orang Syiah dengan bom, dengan mortir dan sebagainya. Apakah mereka terus berperang? Tidak, mereka tetap belajar. Yang kadangkala mortir tersebut mengena tembok masjid, tetap belajar. Allah jaga akhirnya. Nah, tetap konsentrasi, tung. Ya kita belajar sudah, konsentrasi. Nah ini, Allah yang menyelamatkan. Yang bagian ronda. Nah, mereka yang akan memberitahukan, oh ini sedang gawat darurat sudah, sedang ini siap-siap. Nah, maka kita kembali ke kamar masing-masing dan seterusnya. Nah, ini mulai latihan konsentrasi, melatih diri. Nah, insya Allah kalau tidak dipedulikan lama-lama juga biasa. Nah, namun kalau antum, nah, lama-lama juga asik ya mereka ya, gangguin antum. Nah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Di mana beliau meniru sunnah Rasulullah sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menulis rasail, surat kepada al-muluk, raja-raja yang ada di alam ini. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila fulan. Nah, ajakan masuk ke dalam Islam. Diawali dengan Bismillah. Demikian pula sunnah para muallifin. Kanu yastaftihuna kutubahum wayabtadiuna bibismillah. mereka mendahului atau memulai kitabnya dengan menulis bismillah. Faedah pertama. Faedah kedua, kenapa memulai dengan bismillah? Yani isti'anatan billah wa tabarrukan biha. Yakni meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan berharap barokah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Yakni bahwasanya ba fi bismi, huruf ba dalam kata bismillah. Pendapat yang rajih dan sahih adalah lil isti'anah. Ba di dalam bahasa Arab memiliki makna yang banyak, hampir mencapai 8 makna. Dan yang rajih dalam bab ini, bismillah lil isti'anah. Khilafan li Zamakhsyari minal Mu'tazilah. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan ba lil musahabah. Ini pendapat yang salah. Namun pendapat yang benar lil isti'anah. Sehingga mereka yang menyatakan lil musahabah karena meyakini Allah itu bersama kita. Zatnya bersama kita. Musahabah ditemani oleh Allah. Namun yang benar lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Sehingga dari sini ketika kita mengucapkan bismillah, maknanya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan tabarrukan, berharap barokah. Karena datang hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutakallamun fi, dibicarakan oleh para ulama. Yani kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kullu amrin, seluruh urusan, zibalin ezu ahamiyah, yang memiliki urgensi, kepentingan yang sangat, la yubda'u, tidak dimulai fihi, di dalamnya bi bismillah, dengan bismillah, fahuwa abtar, maka itu abtar, yakni qalilal barokah, yaitu sedikit barokahnya. Sehingga untuk berharap barokah, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkannya di dalam perkara-perkara yang sangat kita harapkan barokahnya, seperti menjadikannya sebagai doa makan, seperti karena dengan makanan tersebut diharapkan barokah, menjadikan badan kita kuat dan menjadi sebab kita giat beribadah. Demikian pula orang yang hendak mendatangi istrinya, karena dengan hubungan tersebut diharapkan lahir darinya keturunan yang soleh, maka dituntunkan untuk berdoa mengawalinya dengan bismillah. Dan membaca doa. Ini dalam rangka mencari barokah. Dan demikian pula yang ketiga atau yang keempat adalah dengan bismillah tadi merupakan tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Bertawassul, memohon kepada Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Di mana dia bismillah, aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut, yakni tawassul, dengan menyebut nama Allah, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Tawassul kepada Allah dengan nama-namanya agung dan sifat-sifatnya. Dan demikian pula yang kelima, dengan mengucapkan bismillah tahqiq la haula wala quwwata illa billah. Ini perwujudan daripada kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita memulai bismillah. Maka beliau muallifu rahimahullah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu, dan dengannya kami memohon pertolongan. Qala alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka beliau kemudian mengucapkan tahmid dan sanjungan kepada Allah serta istighfar dan menyebutkan di sini khutbatul hajah, yaitu yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau menyampaikan mau'izah, menyampaikan khutbah dan seterusnya. Di mana ini merupakan sunnah beliau yang tsabitah. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah di dalam riwayat-riwayat yang as-sahihah. Bahkan Fadilatul Syekh beliau, Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, membuat risalah khusus yang disebut judulnya Khutbatul Hajah. Antum tulis. Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memiliki risalah khusus tentang Khutbatul Hajah. Isinya hadis-hadis tentang sunnahnya memulai pelajaran, sunnahnya memulai khutab, khutbah-khutbah wal mawa'id, mau'idah-mau'idah, ataupun hendak menyampaikan sesuatu yang penting dengan membaca khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai akhirnya. Sehingga dari sini ini merupakan sunnah, bukan bid'ah, sebagaimana dinyatakan sebagian orang-orang yang tidak memahami tentang hadis khutbatul hajah. Namun bukan suatu keharusan. Kapan menjadi bid'ah? Kalau harus dengan innalhamdalillah. Kalau tidak innalhamdalillah, enggak sah. Nah, itu jadi bid'ah. Kenapa? Mana dalilnya? Ini demikian. Namun kalau kita sekedar menjalankan sunnah, kadangkala dengan baro'atul asliyah atau baro'atul ihlal, dengan ucapan-ucapan sambutan, dengan menyampaikan inti kandungan yang akan disampaikan, itu boleh. Sehingga dari sini Fadilatul Syekh Al-Albani rahimahullah sengaja menulis kitab Khutbatul Hajah sebagai bantahan bagi mereka orang-orang yang menyatakan bahwasanya ini adalah menyelisihi sunnah. Barakallahu fikum. Hanya saja dalam ucapan beliau, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, ini tidak didapatkan dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhuma. Ini tambahan dari beliau. Apakah menjadi bid'ah? Jawabannya tidak. Karena ini adalah tempat, yakni baro'atul ihlal, bukan tempat yang paten. Yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian amma ba'du, amma adapun sesudahnya, ba'du yakni adapun sesudahnya. Amma ba'du merupakan kalimat untuk memisahkan antara satu alinea dengan alinea yang lain dengan beda pembahasan. Atau untuk masuk kepada suatu substansi permasalahan. Qala rahimahullah fa hadza kitabun mukhtasharun fil fiqhi. Diterangkan oleh para ulama, amma ba'du asalnya adalah mahma syai'un ba'du. Dan mahma termasuk adatul jawazim. Nanti dalam ilmu nahwu. Sehingga menjazmkan fi'il syarat dan jawabnya. Mana syaratnya? Jumlah sebelumnya. Jawabannya yaitu jumlah setelahnya. Dikarenakan karena amma ba'du ini nam tidak khusus menjazmkan dengan fi'il, maka hendaknya datang kalimat setelahnya didahului dengan huruf fa rabithah. Naam. Amma ba'du fa hadza. Amma ba'du fa yaqulullah. Amma ba'du dan seterusnya. Naam, ini secara ilmu nahwu. Naam. Fa hadza kitabun, maka ini merupakan kitab. Mukhtasarun fil fikhi, yang ringkas, merupakan kitab ringkasan dalam pembahasan fikih. Jama'tu fihi bainal masail wad dalail, di mana aku gandengkan, aku gabungkan di dalamnya antara masail, permasalahan-permasalahan, wad dalail, dan dalil-dalilnya. Nah, maksudnya bagaimana? Keumuman para muallif kalau menulis pelajaran fikih, beliau menulis salat, hukum salat, satu dalilnya ini, dua dalilnya ini, tiga dalilnya ini. Syekh tidak demikian. Namun misalnya salat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah bersabda misalnya as-salat imaduddin, oh berarti satu, sholat adalah tiang agama. Faman aqama, terus-terusnya demikian. Nah ini dua, dibikin poin-poin demikian. Hadis tersebut berapa masail yang didapatkan, maka dibaratlah nomor-nomor masalah. Namun dalilnya mana? Ya hadis yang sedang dibaca. Nah, ini metode beliau. Ini kumman barakallahu fikum. Waqtasartu fihi ala ahammil umur, dan aku cukupkan di dalamnya atas perkara-perkara yang paling penting, yang paling aham. Wa a'dhamiha, dan yang paling agungnya. Yang paling agung naf'an, manfaatnya. Yang paling besar manfaatnya. Kenapa demikian? Artinya tidak semua masail beliau bawa. Nah, karena yang namanya dalil Al-Quran ataupun sunnah adalah jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas namun terkandung ilmu yang luas. Nah, sebagian ulama mensyarah misalnya bismillah, kalau kita ambil faedah banyak sekali dengan dibawakan dalil-dalil terkait. Namun beliau di sini mencukupkan permasalahan-permasalahan yang paling penting saja dan yang paling besar manfaatnya. Kenapa demikian? Li syiddatid darurah ila hadzal mawdu', disebabkan karena darurah yakni kebutuhan yang sangat dalam pembahasan ini, mawdu', substansi pembahasan ini. Kemudian kata beliau, dipahami ya. Jadi metode beliau, kitab beliau ringkas dalam pembahasan fikih, di mana beliau membawa masalah-masalah fikih dengan menggabungkan masalah dengan dalilnya. Artinya lafaz hadis, kemudian langsung ini dijadikan satu, dua, tiga. Ini sebagaimana maslaknya Al-Imamul Bukhari di dalam menyusun kitabnya Sahihul Bukhari. Hanya saja bedanya beliau membikin bab terlebih dahulu, itulah fikihnya Imamul Bukhari. Bab apa? Dibawakan hadis sampai pada syahidnya dipotong. Hadis ini berulang, bab ini. Hadis ini lagi, lafaz berikutnya. Hadis ini lagi, lafaz berikutnya. Berbeda dengan Imam Muslim kalau membawakan hadis lengkap. Lengkap satu bab itu, padahal terwakili dengan lafaz yang di depan. Atau kadang yang menjadi syahid lafaz yang di akhir hadis. Nah, ini nanti kalau belajar hadis. Beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'd di dalam kitab ini mencukupkan, difahami ya gambarannya ya, difahami, nanti akan masuk contoh misalnya tentang zakat al-fitr. Beliau mengatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, satu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Oh, berarti hukum zakat fitr adalah wajib. Sudah. Dua, naam. Sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin, naam. Oh, berarti wajibnya atas dengan apa yang dikeluarkan? Dua, perlu yang dikeluarkan sa' dari tamr, sa' dari sya'ir. Yang ketiga, alal muslimina wa alal abdi wal hurri wal wasaghiri wal kabiri, naam, minal muslimin. Nah, ini tiga obat. Siapa yang wajib? Muslim, baik perdeka ataupun seterusnya. Ini sebagai misal. Naam. Tiga masail secara ringkas beliau ambil dari satu hadis. Itu sebagai nih misal. Naam. Berbeda dengan yang lainnya, contoh hukum zakat fitr adalah wajib. Dalilnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dibaca. Sudah. Kemudian apa yang dikeluarkan dari zakat fitr bolehkah dengan uang? Jawabannya tidak, karena menyelisih dalil hadis Abdullah bin Umar. Dalilnya lah itu lagi. Ini masalah berikutnya. Nah, masalah siapakah yang wajib untuk dikeluarkan darinya zakatul fitr? Oh, ini adalah muslimin semuanya tanpa terkecuali. Ya. Baik besar, kecil, muda, tua, ataupun juga orang yang merdeka ataupun budak. Nah, dibawakan dalilnya. Dalilnya sama. Nah, Syekh mencukupkan langsung masuk pada masail. Terbayang oleh antum? Ya, para abah faham insyaallah. Lah ini metode beliau dalam mengajarkan fiqh. Naam. Ini jadi tidak seperti kurikulum yang ada dalam sekolah. Misalnya salat. Apa hukum salat? Syarat sahnya salat. Dalil, dalil, dalil. Naik pada tingkatan misalnya mutawassithah. Oh, hukum salat ini, dalilnya ini. Hukum ini dalilnya. Naik pada tingkatan tsanawiyah, masih pembahasan sholat. Apa hukum sholat wajib? Dalilnya ini. Di sana ada madhab yang lain, sunnah, madhab yang lain ini. Dibantah, dibantah, dibantah. Nah, masuk kepada tingkatan berikutnya lebih luas lagi. Padahal mau menyatakan hukum sholat itu wajib. Oh, demikian ya. Nah, ini cara belajar demikian. Sehingga orang jadi kokoh. Sehingga dari sini, oh ternyata belajar kita belum seberapa. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fik. Sini kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wa katsiran maqtasiru 'alan nas. Dan mayoritasnya aku mencukupkan pada apa yang dinas hadis, pada bunyi hadis. Idza kanal hukmu fihi wadihan, kalau hukumnya sudah jelas. Seperti tadi, zakat fitr, farada Rasulullah, mencukupkan demikian, langsung lafaz hadisnya. Kenapa demikian? Lisuhulati hifdhihi, dalam rangka supaya memudahkan menghafalnya, wa fahmihi, dan memahaminya, alal mubtadiin, atas para pemula. Atas para pemula. Liannal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Dikarenakan yang namanya ilmu. Ilmu apa itu ilmu? Ilmu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Yang namanya ilmu, orang itu berilmu. Apa ilmu? Hakikatul ilm, hakikat ilmu. Ilmu kata Ibnul Qayyim, ma'rifatul haqqi bidalilihi. Mengenal al-haq dengan dalil-dalilnya. Wa madzaka wa taqlidu yastawiyani. Tidaklah yang namanya mengenal dengan dalil dibandingkan dengan taklid, ikut-ikutan, yastawiyani, sama. Tidak sama. Naam. Jadi seorang yang berilmu adalah orang yang mengenal al-haq dengan dalil-dalilnya. Sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab Nuniyah. Demikian pula dinyatakan oleh yang lain, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina qawli rasuli wa ra'yi fulani. Bukanlah yang namanya ilmu, orang yang ilmunya tinggi, Nasbuka lil khilafi safahatan, bisa memaparkan khilafiyat menurut pendapat ini, menurut pendapat ini, menurut pendapat ini. Fikih ya, demikian diperluas. Oh ini mazhab ini, oh ini mazhab ini, dan ini. Nah, dia paparkan khilaf safahatan secara bodoh, semuanya dilontarkan, yang akhirnya dia benturkan baina qaulir rasuli, ucapan rasul yang hak, wa ra'yi fulani, dan menurut pendapat fulan, pendapat alan. Ya, walaupun hadis demikian, tapi kan menurut syekh saya, menurut imam fulan, menurut doktor, menurut profesor, menurut yang lainnya, demikian. La ini bukanlah ilmu. Nah, jadi bukan orang yang pandai. Kalau sekedar demikian, namun yang namanya ilmu, ma'rifatul haqqi bidalilihi. Nah, mengenal al-haq dengan dalilnya. Nah, demikian pula yang namanya al-fiqh. Maka beliau menerangkan, wal-fiqhu, yang namanya fikih. Berarti kalau antum suruh belajar ilmu agama, maknanya kenapa belajar? Ya supaya tahu al-haq dengan dalilnya. Ya, bukan yang penting, wah saya enggak belajar juga benar kok, ya. Nah, tapi antum kenapa enggak kalau benar ditanya apa antum begini? Ya saya ngikuti fulan fulan fulan. Oh, berarti bukan ilmu. Nah, sehingga antum tahu dalilnya. Dalilnya apa? Dulu saya menerima, saya lupa. Nanti saya tanyakan lagi. Nah, ini namanya dalil. Nah, barakallahu fikum. Wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati bi adillatiha minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Nah, di sini beliau mengatakan wal fiqhu, yang namanya fikih. Apa arti fikih? Saya mau belajar fikih. Yang namanya fikih ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyah, yaitu mengenal hukum-hukum syariat far'iyyah yang cabang, bi adillatiha minal kitab, dengan dalil-dalilnya yang diambil dari empat sumber di sini, Alkitab, Al-Quran, wassunnah, sunnah Rasulillah, walijma, serta kias yang sahih. Nah, beliau menerangkan tentang pengertian fikih. Apa itu fikih? Fikih menurut pengertian bahasa artinya al-fahmu, yaitu paham. Fikih menurut artian bahasa artinya adalah al-fahmu, yaitu paham. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Hud ayat 91, ya Syu'aibu ma kenafkahu katsiran mimma taqul. Mereka menjawab, ajakan Nabi Syu'aib, wahai Syu'aib, kami ini la nafkoh, tidak fikih, tidak punya fikih dengan apa yang kau ucapkan. Maknanya tidak paham. Tidak apa? Paham. Nah ini. Demikian pula artian fikih secara bahasa ini paham. Paham? Adapun secara pengertian syariat, oh saya mau belajar fikih, bukan yang penting memahami. Namun dibalik itu adalah mengenal hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Hukumnya apa? Boleh. Dalilnya apa? Nah, hukumnya apa? Haram. Dalilnya apa? Hukumnya makruh. Dalilnya apa? Lah itulah belajar fikih. Di mana dalil-dalil ini diambil dari mana? Disebutkan para ulama dari empat sumber atau lima sumber. Yang pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua As-Sunnatus Sahihah. Yang ketiga Al-Ijma'. Yang keempat Al-Qiyas As-Sahih. Yang kelima ditambahkan sebagian ulama Qaulus Sahabi. Naam. Qaulus Sahabi. Kapan bisa menjadi dalil? Di mana yang disepakati para ulama itu sebagai dalil Alkitab was sunnah as-sahihah. Kitab dan sunnah sahihah. disyaratkan dalam kitab sahabiha al-istidlal, yaitu benar pendalilannya. Dalilnya Al-Quran, namun tidak benar pendalilannya. Ya salah kalau begitu, bukan dalil namanya. Nah, oh saya ini mau berdakwah menyeru manusia untuk khuruj, kata jamaah tabligh. Dalilnya mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi kita harus khuruj. Itu dalilnya siapa? Dalilnya Abu Ilyas Al-Kandahlawi yang dapat tafsir ini dengan mimpi, bukan dari sahabat. Dengan mimpi, dasar mimpi. Ini dalil khuruj ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Nah, yang benar apa? Ukhrijat linnas, ya kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia oleh Allah. Ya, sebaik-baik orang yang dikeluarkan pada manusia oleh Allah. Siapa yang mengeluarkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Kapan menjadi baik? Ketika kita mau amar ma'ruf nahi mungkar. Lah ini barakallahu fikum. Ini di antaranya Al-Qur'an akan menjadi dalil kalau benar istidlalnya. Adapun sunnah akan menjadi dalil dengan dua tinjauan. Yang pertama sahat ar-riwayah, sihatur riwayah, yakni riwayatnya sahih, betul-betul sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap. Yang kedua sahabihal istidlal, pendalilannya benar. Pendalilannya benar. Baru bisa dikatakan sebagai dalil. Membawa sunnah, dhaif, berarti lemah. Seperti dalam hadis-hadis dalam kitab Fadailul A'mal, banyak yang lemah, bahkan maudhu' palsu. Nah, ini sudah. Sehingga dari sini, mereka tidaklah di atas al-haq. Yang kedua dari sisi istidlal. Dalilnya benar, namun engkau gunakan untuk perkara yang salah. Maka tidaklah memiliki dalil. Berarti bukan fikih. Ini dua dalil yang disepakati. Dalil yang ketiga, ijma'. Apa itu ijma'? Yani kesepakatan umat. Ijma' merupakan hujjah menurut pendapat yang sahih, terjadi khilaf. Dengan dasar dalil surat An-Nisa 115. Allah berfirman, "Wa may yushakiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Orang yang sesat ketika menyelisih jalannya orang beriman, yaitu ijma'. Para sahabat, maka mereka dikatakan sesat. Sehingga ijma' adalah dalil. Namun ijma' kesepakatan siapakah yang dinyatakan sebagai dalil secara mundhabit baku, yakni ijma' diterangkan Syekhul Islam dalam kitab Aqidah Al-Wasitiyah, yang namanya Al-Ijma'ul Mundhabit. Ijma' yang baku adalah ma kana alaihi sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Ijma' kesepakatan yang ada pada para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang mereka dikenal istilah salaf. Oleh karena itu hendaknya kita mengambil pemahaman salaf. Karena ijma' merekalah yang mundhabit, yang baku. Wa amma ma ba'dahum qad inqiradul asr. Setelah mereka telah berlalu asr, yakni masa keutamaan, dan Islam telah tersebar, yang ta'assurul ijma', sangat susah untuk menyatakan ijma'. Walaupun masih memungkinkan, namun susah. Para sahabat sebagian di sana telah berlalu masa para sahabat. Sudah wafat semuanya atau tinggal satu dua. Di sana. Demikian para tabi'in telah sedikit. Ini menyelisih, ini tidak ternukilkan. Sehingga dari sana, enam, kita perlu dan sangat butuh kepada pemahaman salaf. Yang keempat, dan ijma akan menjadi dalil apabila apa selain, yaitu syarat yang kedua, dua syarat tadi ditambahkan. Idza lam yu'arid al-kitab wa sunnah. Tidak bertentangan dengan nas al-kitab ataupun sunnah. Akan jadi dalil. Ini telah sepakat namun menyelisih Al-Quran dan sunnah. Tidak menjadi dalil. Tayyib. Adapun qiyasus sahih. Nam insyaAllah dan juga qaulus sahabi. Ini akan menjadi dalil. Dengan syarat kalau tidak menyelisih Al-Quran dan sunnah. Dan tidak didapatkan nas dari Al-Quran ataupun sunnah serta ijma. Nah, barulah beralih kepada qiyas yang sahih dan di sana ada perinciannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di malam hari ini. Dan kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Setelah itu kita sedikit ada yang perlu disampaikan. Karena muhim barakallahu fikum fal yu'adzinul mu'adzin.